denganku lagi. Terlambat itu sudah berlalu. Bukankah dahulu engkau sendiri menyakiti dan menjauhkanku tanpa ku tahu apa sebabnya. Mencoba lagi mendekati diriku. Sakit yang ku derita semua ini karenamu. Engkau sendiri jadi penyebab luka dalam hatiku. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Mendekati diriku. Sakit yang ku derita semua karena dirimu. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Ku rasa mendekati hatiku. Sakit yang ku derita tak mungkin terobati. Engkau sendiri jadi penyebab luka dalam hatiku. Kebencianku pada diriku karena perbuatanmu. Ku rasa engkau kembali untuk hati diri.